السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pelajaran bahasa Arab yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Aba Zuhri, bahwa kita sudah sampai di Ad-Darsul Thalitha Ashar, pelajaran ke-13 dari Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, Ad-Darsul Thalitha Ashar ada dua bagian, ada alif dan ada ba'. Dan kedua bagian ini berbicara tentang jamak, yakni kata benda yang jumlahnya lebih daripada dua, yang tiga ke atas, atau disebut dengan jamak atau plural. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada tunggal, ada al-muthanna yang jumlahnya dua, dan ada al-jamak. Al-Mufrad sudah kita dapatkan sejak Ad-Darsul Awal. Sekarang di pelajaran 13 kita mendapatkan jama' dan nanti Al-Muthanna di akhir-akhir jilid yang pertama ini. Dan Ad-Darsul Tsalitsa Asyar, dua bagian daripada Ad-Darsul Tsalitsa Asyar. Yang pertama jama' mudhakkar dan yang kedua bagian ba'nya adalah jama' mu'annath. Yani yang membedakan antara alif dan ba' di sini, ikhwan, yang membedakan adalah alif jamak mudzakkar, adapun ba jamak muannats. Dan kita merujuk sebentar, kita minta ikhwan di studio, fadhil ya Abu Adam, iqra al-hiwar wa tarjim law samahat. Ad-dars ats-tsalitsa asyara. Na'am. Man haula'il fityatul fityatu tiwalu ya Aliyu. Naam. Siapa mereka para pemuda yang tinggi-tinggi itu wahai Ali? Hum tullabun jududun. Mereka pelajar, para pelajar yang baru. Min ainahum? Dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Naam. Ahum zumala'uka? Apakah mereka teman-temanmu? Naam. Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku. Mereka berada di kelasku, sekelas denganku. Naam. Ahum mustahiduna? Apakah mereka orang yang bersungguh-sungguh? Naam, hum mustahiduna. Benar, mereka orang yang bersungguh-sungguh. Naam. Masmuhum? La. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Naam. Nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Naam. Wa man ha'ula'ir rijalu al-qisaru? Naam. Dan siapa mereka laki-laki yang pendek-pendek itu? Hum hujjajun. Mereka jamaah haji. Naam. Min ainahum? Dari mana mereka? Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal-yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagiannya lagi dari Jepang. Naam. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke tempat makan. Naam, syukran ya akhir kiri. Adikum jazakul khairah wa adam. Qira'a jamila wa mumtaza ya Abu Adam, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita selesai murajaah. Kita murajaah dan sudah kita selesaikan bacaan adrasus tsalitsa asyar. Sekarang kita langsung saja masuk ke tamarin. Siap, ikhwan? Tamarin, latihan-latihan. Silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat yang baru saja bergabung, kita di adrasus tsalitsa asyar, pelajaran 13, bagian alif, halaman 69. Berapa itu, ikhwan? 69. Tamarin, kita masuk ke latihan-latihan. Nabda min at-tamrin al-awwal. Kita mulai dengan latihan yang pertama. Perintahnya di sini, hawwil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ana ulang, hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Nah ini sudah ini ya kawan? Sudah ya kawan? Naam, sahih. Intahayna minhu. Naam. Wal'an at-tamrin al-thani. حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Masih latihan merubah mufrad menjadi jamak. Perintahnya di sini, حول المفردات, rubahlah المفردات, kosakata-kosakata, allati tahtaha khatt, yang di bawahnya ada garis, ila jumu'in, menjadi jumu'. Al-jumu' yakni jamak dari jamak daripada jam'un, jam'u jam'in. Jumu' jam'u jam'in. Jamaknya jamak. Al-jam'u jamaknya jumu'. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dia dijelaskan pada contoh. Alhamdulillah ada contoh di sini. Misal, man hadzal rajulu, namana man hadzal rajulu ikhwan? Siapa laki-laki dewasa ini? Huwa hajun. Dia hajun, orang dia adalah salah seorang jamaah haji, salah seorang, yakni satu orang. Lihat di sini ya kawan, hanya panjang hajun, bukan hajun yang pernah kita bahas di pekan yang lalu. Bedanya apa hajun dengan hajun? Hajun orangnya. Kalau hajun, hajinya, perbuatannya, yakni ibadahnya, ibadah haji, kita sebut haj. Hajun orangnya yang melakukan haji. Di sini perintahnya apa tadi ya kawan? Yang diberi garis bawah kita rubah menjadi jamak. Mana yang diberi garis bawah di sini? Ar-rajulu. Ar-rajulu yang diberi garis bawah. Sehingga lihat, man haula'ir rijalu. Man haula'ir rijalu, rajul menjadi rijal. Jawabannya hum hujjajun. Hajun tidak mungkin bisa di tetapkan mufrad, dia harus dirubah juga menjadi jamak sebagai sebuah konsekuensi. Hum hujjajun. Nah, fahimtum ikhwan? Sahlun insyaallah, sahlun. Allah yusahil lakum insyaallah. Fadhal ibda ilham. Rakam wahid. Bismillah. Wahid. Min aina hadha tul min ha, min aina hadha talibun? Min aina hadha talibun wala talibu? Min aina hadha talibu? Nah, kenapa bukan talibun? Kenapa tidak pakai tanwin? Karena didahului alif lam. Ada alif lam, iya. Huwa minal Hindi. Naam. Min aina haula'i tullabun? At-tullabu. Naam. Min aina haula'i tullabu? Hum minal Hindi. Hum minal Hindi, sahih. Terjem, ada jamak. Terjemahkan yang jamaknya. Dari mana mereka ini siswa-siswa ini ya, Ustaz? Nah, dari mana para siswa-siswa ini? Dari mana para siswa-siswa ini? Mereka dari India. Nah, hum minal Hindi. Mereka dari India. India. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Afan. Syukran. Nah, berikutnya, tafadhal ya Aba Abdullah. Bismillah. Isnan. Aina tajirul kabiru? Huwa fis sawqi. Sawqi wala fis suqi? Fis suqi. Nah. Dari mana? Rubah jadi jamak dulu, baru kemudian diterjemahkan jamaknya. Ainat tujaru, ainat tajiru. Tajir jadi tujaru. Naam. Al kabiru. Al kabiru. Al kibaru. Al kibaru. Naam. Hum fis suqi. Hum fis suqi. Sekali lagi, Abu Abdullah. Aina tujaru sambung. Aina tujarul kabiru. Aina tujarul kibaru. Naam. Aina tujarul kibaru. Dari mana ke mana ya? Aina, di mana? Di mana para laki-laki dewasa itu? Bukan rajul, ini tajir. Tajir. Di mana para pedagang-pedagang yang besar itu? Nah, mereka ke pasar. Mereka di pasar. Nah, jazakallahu khairan. Syukran ya Aba Abdullah. At-tajir jamaknya apa, Fon? Al-kabir dirubah juga jadi jamak menjadi kibar. Al-kibar. Kenapa harus jadi jamak juga? Kenapa posisinya apa ini? Al-kibar. Na'at. Na'at sifat dari tajir. At-tujar. Tujar. At-tujar jamak, maka al-kibar juga harus jamak. Faham tum? Nah. Wasil. Ba'da. Salasa. Aina al-mudarrisul jadidu? Naam. Huwa indal mudiri. Naam. Aina al-mudarrisuna al-jududu? Hum inda al-mudiri. Jamil. Tarjim ya akhi. Kemana? Di mana? Di mana para guru baru itu? Nah. Mereka di sisi kepala sekolah. Ya, inda al-mudir maksudnya bersama kepala sekolah di kantornya, maksudnya begitu. Nah. Inda di sini maksudnya ma'ah, bersama kepala sekolah. Nah. Wasil ya Adam. Arba'ah. Aina talibul jadidu? Nah. Ahuwa fil fasli? Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli? Naam. Ahum fil fasli? Naam. Sekali lagi, aina tullabul jududu? Nah. Ahum fil fasli. Naam. Tarjim. Di mana para siswa yang baru-baru itu? Naam. Mereka di ahum fil apakah fasli. Apakah mereka di dalam kelas? Naam. Apakah mereka di dalam kelas? Ya, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Dua-duanya pertanyaan, tidak ada jawaban di sini. Naam. Jazakallahu khair. Naam, nafta al majal al mustami'in wal mushahidin. Naam, jazakallahu khair. Jazakumullah khair ikhwah yang ada di studio dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung. Silakan di telepon 0218236543 dan Anda bisa membaca di latihan-latihan terdapat di pelajaran ke-13. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan ya Umar, masyaallah. Ahlan, ahlan bikum. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdullah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair fa'ala, kaifa haluki? Masyaallah. Ana bikhair walhamdulillah. Syukran, syukran ala hadha as-su'al. Tafadhali ya Umar Abdullah, tuwasilin raqam 5. Silakan sambung. Al-an sekarang raqam 5. Raqam 5. Ahadat talibu wa'ilin. Limada saut? Suaranya Akhif Umar Abdullah, suaranya berubah, mengecil, mungkin bisa diperjelas. Ya, ya, Ustaz, ya, ya, ya. Alhamdulillah. Ahadat talibu wa'ilin la huwa fakirun. Naam. Ahadat tulabu agniya'u Ahadat tulabu agniya'u. Begitu Umar Abdullah. Lihat sekali lagi. Agniya'u ya. Ahula'i. Naam. Ahula'i talibu agniya'u. Talibu wala tulabu. Tulabu ahula'i tulabu agniya'u la hum fuqara'u. Naam. Agniya'u atau agniya'un? Agniya'u. Agniya'u, jamil. Sekali lagi Umar Abdullah. Aha ula'it tulabu. Aha ula'it tulabu agniya'u. Naam. La hum fuqara'u. Naam, jamil. Apakah para siswa ini kaya-kaya? Tidak, mereka fakir-fakir. Naam. Jazakillahu khairan. Sita. Wasil. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Naam. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Naam. Siapa para laki ini? Mereka para tamu. Mereka para tamu, jamin. Jadi ada dua yang dijamak di sini, ar-rijal dengan dhaif menjadi duyuf. Naam, sahih. Al-akhir, sabah. Satu lagi, Umar Abdullah. Sabah. Li akun kabirun. Kakak-kakak. Saya mempunyai kakak-kakak. Mereka para siswa di universitas. Naam, syukuran, masya Allah. Syukuran lagi ya Umar Abdullah. Ya, apa. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Umar Abdullah di Solo. Alhamdulillah sudah dijawab beberapa nomor Mumtaz, dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatia. Ya, Ustaz. Umar Fatia di Aceh. Ya, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Umar Fatia. Di mana, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Wa marhaban. Naam, kaifa haluki? Alhamdulillah, bi khair. Naam. Wa anta ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Syukran. Wasili ya Umar Fatia. Wasili al-an raqam kam? Raqam 8. 9 و10 ثلاثة أسئلة تفضل. بسم الله. أين صديقك ذهب إلى المكتب؟ ذهب إلى المكتبة. نعم نعم. أين أصدقاؤك ذهبوا إلى المكتبة؟ نعم. أحسنت. Apa yang berubah di sini Umu selain أصدقاؤك berubah? Fiilnya, Ustaz. Fiilnya. Dhahaba menjadi? Menjadi jamak. Menjadi jamak, yakni? Jamak. Dhahabu. Naam. Dhamirnya yes. Menjadi hum. Naam. Ya, yes, Ustaz. Wasili. Tis'ah. Tis'ah. Muhammadun lahu bunu saghirun. Naam. Lahu sahih. Ini Hamzah apa ini? Ummu Fatia? Hamzah wasal. Talibun fil madrasati. Nah. Sabar khair. Muhammadin lahu abna'u. Gimana Ustaz? Ibnun jamaknya apa? Abna'u. Abna'u atau abna'un? Abnaun. Abnaun, naam. Teruskan. Muhammadun lahu abnaun. Naam, saghirun jadi jamak juga. Sebagai perbandingannya kabirun jadi kibarun, saghirun menjadi sigharun. Sigharun, naam, begitu. Muhammadun lahu abnaun sigharun. Ya. Hum tullabun fil madrasati. Naam, sahih. Tarjimi. Asyara. La, tarjimi awal. Ya, Ustaz. Muhammad mempunyai anak yang kecil. Nah, anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih kecil. Naam. Dia, itu mufradnya atau jamaknya yang diterjemahkan? Mufradnya, Ustaz. Jamaknya yang kita terjemahkan. Oh, jamaknya, Ustaz. Muhammad, dia mempunyai anak-anak yang kecil. Nah. Mereka belajar di sekolah. Nah. Asyarah. Azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Azumala'uka mujtahiduna. Naam. Naam, hum mujtahiduna. Jamil. Apakah teman-temanmu bersungguh-sungguh? Nah. Ya, mereka bersungguh-sungguh. Ahsanti. Mumtazah, anti mumtazah ya Umma Fatiyah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Fatiyah di Aceh. Tayib masyaallah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin ingin bergabung, silakan kita terima atau sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi di mana? Dengan Syam di Jambi. Syam, Pak Syam di mana, Pak? Jambi, Taib. Ahlan. Masyaallah, Jambi. Masyaallah. Ahlan wa sahlan, Pak Syam. Assalamualaikum. Baru pertama telepon atau sudah beberapa kali, Pak Syam? Susah dapat, Pak Ustaz. Gimana, Pak Syam? Susah masuknya. Baru sekarang baru bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jambinya di mana, Pak Syam? Jambi di Batanghari, Pak. Di mana? Di Batanghari. Batang kayu. Masya Allah. Batanghari. Oh, Batanghari. Dekat sungai Batanghari berarti kalau gitu. Iya, ya. Masya Allah. Silakan Pak Syam. Pak Syam tahu latihan berapa sekarang? Pak Syam? Yang baru boleh juga. Baru ikut? Dari awal mendengarkan atau tidak? Ya, dari awal, Pak. Iya, silakan. Nomor satu, latihan kedua. Wahid. Wahid. Halo. Ya, silakan Pak Syam. Kami masih menunggu. Silakan. Dari nomor Wahid, Pak, ya. Ya. Min aina hadrat talibu? Naam. Huwa minal hindi. Naam. Silakan dirubah jadi jamak. Min aina haula'i tullabu? Naam. Hum minal hindi. Naam, hum minal hindi. Sahih. Dari mana para pelajar ini? Naam. Mereka dari India. Naam, jamil. Sahih. Al-jawab sahihah. Lanjut wasil ya Pak Syam. Itsnan. Naam. Aina tajirul kabiru? Huwa fis-suqi. Naam. Aina tujjarul kibaru? Naam. Hum fis-suqi. Naam, sahih. Di mana para pedagang yang besar itu? Mereka di pasar. Mumtaz. Ahsanta, Pak Syam. Wasil. Salasa. Aina al-mudarrisul jadidu? Naam. huwa indal mudiri. Naam. Ainal mudarrisunal jududu. Hum indal mudiri. Naam. Di mana para guru yang baru itu? Mereka bersama kepala sekolah. Mumtaz, ahsanta. Sampai nomor 5, Pak Syam. Silakan, lanjut. Arba'ah. Ainat talibul jadidu? Ahwa fil fasli? Ainat tulabul jududu? Ahum fil fasli? Naam. Di mana para pelajar yang baru itu? Naam. Apakah mereka di kelas? Mumtaz, Masya Allah. Ahsanta. Khamsah. Ahadha talibu waliyun? La, huwa faqirun. Naam. Ahaulai tulabu awliya'u? Awliya'u wala agniya'un? Awliya'u, Ustaz. Agniya'u, mamnu min as-sarf. Naam. Ahaulai tulabu ahadha talibu waliyun? La, huwa faqirun. Naam. Ahaulai tulabu awliya'u? Naam. La, hum fuqara'u. Jamil. Apakah murid-murid ini, apakah para pelajar ini orang yang kaya? Tidak. Orang-orang kaya? Orang yang miskin. Tidak, mereka para orang-orang miskin. Barakallahu. Orang mungkin. Miskin. Baik, jazakallahu khairan, Pak Syam. Anta mudarris, Pak Syam? Anta mudarris? Ya, Ustaz. Masya Allah, mudarris al-Arabiyah. Ya. Masya Allah. Aina tudarris? Di madrasah atau di ma'ahad pesantren? Di YouTube. Hah? Dulu ada di pesantren. Pesantren, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, jazakallahu khairan, Pak Syam. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik, barakallahu. Nah, jazakallahu khairan, Pak Syam di Jambi ya. Tepatnya di Batanghari. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Baru pertama dan cukup baik, Masya Allah, bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di latihan ini. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di layan telepon 021-823-6543. Di belakang Pak Syam, kita sapa kembali, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak, di mana? Haryanto di Bekasi. Pak Haryanto di Bekasi, taip. Nah, Pak Haryanto, siap Pak Haryanto? Insya Allah siap, Pak. Dari nomor 6 sampai 10. Tafadhal. Dari nomor 6 sampai 10. Sita. Man hadha ar-rajulu? Huwa dhaifun. Naam. Man haula'ir rijalu? Hum duyufun. Naam. Ada berapa yang berubah jadi jamak di sini? Arba'ah. Ada arba'ah. Yang pertama hada jadi haulai. Kemudian yang kedua ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Terus ar-rajulu. Naam. Ar-rijalu jama'nya ala sekadalik bala huwa menjadi hum daifun menjadi duyuf. Naam. Arba'ah. Masya Allah, hampir seru kalimat kecuali mana saja menjadi jamak semua. Nah, tarjim lah samahat. Siapa para lelaki ini? Mereka para tamu. Naam. Ahsanta. Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Naam. Li ikhwatun kibaru. Naam. Hum tulabun bil jami'ati. Naam, hum tulabun bil jami'ati. Jamil. Saya memiliki saudara-saudara yang besar. Nah, apa maksudnya saudara-saudara besar di sini? Kakak. Naam. Saya punya kakak. Iya, begitu. Naam. Mereka para pelajar di universitas. Naam. Jamil. Kemudian Tamania. Aina sodi buka? Zahaba ilal maktabati. Naam. Aina asdiqa'uka? Zahabu ilal martabati. Naam. Jamir. Tarjim. Di mana teman-temanmu mereka pergi ke perpustakaan? Naam, ahsanta. Mumtaz. Tis'ah. Muhammadun lahu bunun sekali lagi. Muhammadun lahu bunun saghirun. Naam. Huwa talibun fil madrasati. Naam. Muhammadun lahu abna'u sigharu. Abna'u wala abna'un? Muhammadun lahu abna'un sigharu. Naam, sigharu wala sigharun? Sigharu. Sigharun. Muhammadun lahu abna'un sigharun. Naam. Hum tullabun fil madrasati. Naam. Muhammad memiliki anak-anak laki-laki yang kecil. Naam. Mereka para siswa di sekolah. Naam, jamil. Asyara. Asyara. Azamiluka mujtahidun? Naam, huwa mujtahidun. Baik. Azumalauka mujtahiduna? Naam. Naam, hum mujtahiduna. Jamil. Ahsanta. Apakah teman-temanmu orang-orang yang bersungguh-sungguh? Ya, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jamil. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Kita tunggu telepon antum insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Haryanto. Barakallahu fiik. Nah, ناخذ راحه ربع ساعه. Ahsan. ونواصل ان شاء الله بعد الراحه. Ana izin sebentar. Nah, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita akan lanjutkan setelah rehat beberapa saat. Kita akan hadir kembali setelah beberapa jeda berikut ini dalam pembahasan kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehidupan ini akan berakhir, jam. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Fa idza jaa ajalun laka mayyitun wa innahum mayyitun. Fa idza jaa ajalun la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia hanya akan membawa amal perbuatan. Kullu nafsin. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman. Enggak yakin kalau dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San. Dunia ini berkata tinggal, jangan berkata. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu munaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون رجاء TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kembali bersama Anda dalam pembahasan dan kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita lanjutkan di latihan yang ketiga dan kepada Ustaz Fadilah Fadil Mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Kita minta ikhwan studio ikra baca perintahnya di sini akh. Wa ikra al-mithal aydhan. Naam sat. Naam. Adif al-asma' al-atiyata marratan ila ismi adh-dhahirah. Marratan ila ismin dhahirah. Ha. Ila ismin dhahirin. Ila ismin dhahirin. Wa akhiri wa ukhra wa akhir wa ukhra ila dhamairi ha dhamair wala dhamir na'am wa ukhra ila dhama wa ila dhamir ila dhamirin ila dhamirin kama huwa muwaddahi muwaddahun muwaddahun fil misal fil misali ma bika al-yawm ikra maratan thaniya baca sekali lagi adifil asma' al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamir kama huwa muwaddahun fil misal nah tarjim sandarkanlah atau sambungkanlah labas sambungkanlah kata-kata berikut marwatan yang pertama marwatan pertama kepada ismin zahir nah ismin zahir maksudnya di sini Muhammadin dicontoh ismin zahir kata benda yang jelas tampak nah ismin yang jelas wa ukhra ila dhamir kama huwa muwajjahun wa ukhra ila dhamir tarjim wa ukhra dan yang kedua dan kedua kepada domir kata-kata ganti kata ganti seperti yang dicontohkan dalam na'am jamin qira'atuka as'ab min haula as'ab terus kedalik bacaan itu lebih sulit, daripada yang nanti ikhwan-ikhwan setelahnya na'am baik nah antum paham ya kan paham perintahnya dan paham soal contohnya paham tuh insyaallah Abu Abdullah paham belum ahsanta sadaqta ya akhil karim di sini ada dua perintah perintah yang pertama kata benda yang ada di tiga soal di bawahnya ini diidhafahkan ke dua kata yang pertama ke isim zahir seperti abna'un kalimat abna'un contohnya abna'un antum lihat di sini dinisbatkan atau disambung dengan kata Muhammadin menjadi abna'u Muhammadin ini mudhaf dan mudhafun ini idhafah namanya ikhwan masih ingat idhafah abna'un menjadi abna'u, kemudian ada mudhaf ilaih setelahnya Muhammadin. Muhammadin isim zahir. Nah, yang berikutnya yang kedua, Muhammad diganti dengan domir. Naam, kata ganti sekarang menjadi huwa. Berarti abna'un tambah huwa. Nah, bagaimana ketika ditambah dengan huwa kalimat abna'un? Lihat abna'uhu. Apa yang antum lihat di sini? Ada tambahan waw. Dia sebagai tempat berdirinya hamzah. Karena hamzah sekarang setelahnya adalah dhamir yang madmumah, yang diberi tanda dhammah. Maka di sini mengikuti kaidah, maka dia ditambah waw di situ, abna'uhu. Dan nanti yang berikutnya juga sama nanti. Yang berikutnya juga sama di semua soal setelah ini. Dibaca mungkin tidak kelihatan, dibaca tidak kelihatan waw-nya, tapi ketika ditulis ada waw sebelum dhamir. Tapi ketika diidhofahkan ke isim zahir seperti At-Tullab, Hamid, Al-Mudaris, tidak ada waw. Tidak ada waw sebelum kata Al-Mudaris. Paham, Tom? Kita coba. Kita coba insyaAllah. Ada tiga soal. Nanti kita bantu insyaAllah, takhaf. Nah, tafadhal ya Abu Abdullah. Dan isim zahir serta dhamirnya sudah disediakan. Antum tidak perlu capek-capek bikin baru. Sudah ada. Isim zahirnya ada, dhamirnya ada. Tinggal disambung saja, digabung saja. Asma'un, contoh. Asma'un. Gabung dengan kata At-Tullabi menjadi? Asma'ut-Tullabi. Hada huwa sahih. Mumtaz ya akhi. Anta talib mumtaz, Masya Allah. Sahih. Nah, ahsanta ya. Sekarang hum. Sambung. Asma'un tambah hum. Asma'uhum. Asma'uhum. Khalas, Masya Allah. Sahih. Mi'ah. Seperti itu. Sahalun ala fidarik? Sahalun jiddan. Al-Arabiyah tulik wadun sahla. Fil'alam. Allah Azza wa Jalla ja'alahu sahla wa muyassara liman sahalahu Allah lah. Fadal ya Adam. Abu Adam awalan, qabla Adam. Zumala'u Hamidin ka. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin, na'am. Zumala'uka. Zumala'uka. Zumala'u ada apa di situ setelah sebelum dhamir? Ada waw, zumala'uka. Nanti ketika anda zumala'uka, ada waw setelah sebelum dhamir. Sama seperti asma'uhum. Asma'u, hamzah yang tadinya berdiri sendiri, sekarang di atas waw. Asma'uhum. Bantum? Naktub lah insyaAllah. Naktub, kita tulis sekarang. Nah. Al-Qalam wujud, ha? Alhamdulillah. Ikra maratan thaniyah ya Abu Abdullah. Nomor yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi? Asma'un. Ada sekali lagi? Asma'un. Asma'un. Hakadha. Asma'un. Al-kitab wadhiha, tulisan jelas. Azraq sat. Ha? Azraq Allah. Alas wa hadha qada an yantahi. Azraq Allah. Nah, hadith idan. Jamil. Masya Allah. Al-kitabah jamilah. Maksud alik? Bala. Ya, al-katib jamil. Fahimta kalabi. Asma'un. Asma'un, kata ini kita akan idhofahkan ke dua hal, ke dua kata. Yang pertama isim zahir. Apa di sini tadi? At-Tullabi. Kenapa jadi At-Tullabi? Kenapa di sini jadi majrur? Karena apanya ini nanti nih? Ketika ada gabung jadi apa ini? إضافة. يعني هذا مضاف. يعني كدوا مضافون. إليه. إني مجرور كنا مضافون. إليه. واضح. واضح. Kemudian yang kedua apa? Hum. Ini isim zahir. Ini dhamir. Jadi perintahnya adif al-asma al-atiyata marratan ila ismin zahir wa ukhra ila dhamir. Idhafahkan, yani sambung kata-kata berikut, kata-kata benda berikut. Yang pertama ke isim zahir, ini isim zahir nih. Kata benda yang tampak, yang jelas. Dia bukan dhamir. Yang pertama ke isim zahir, yang kedua yang berikutnya ke dhamir. Disambung saja. Ah, asma'un digabung dengan atullah, atullabi jadi bagaimana? Abu Abdillah. Asma ut apa yang hilang di sini? Tanwin. Asma'ut tullabi. Hakada. Tentum? Hanya hilang tanwin saja di sini, menjadi dhammah. Itu saja. Yang pertama, yang kedua, asma'un tambahum. Asma'uhum. Tapi lihat tulisannya. Ah. Masyaallah, masyaallah mada. Dimana masyaallah? Asma'uhum masyaallah. Al-katib wal kitabah. Kitab. Kitab jamilah. Taqul jamil, idan. Wajila. Asma'uhum, lihat ikhwan. Ketika ini digabung dengan ini dengan dhamir, lihat apa yang muncul di sini? Wow. Al-waw. Di sini ada tidak? Tidak, maaf. Tidak ada. Wow deh. Tapi ketika dibaca kelihatan enggak wow ketika dibaca? Tidak. Tapi ketika di kita ada maujudah, ada. Paham? Ini yang pertama, yang kedua. Iqra. Ya Abu Aram. Ini anak hafiz ya? Ini nomor pertama. Tulisan anak besar, papan tulisnya kecil. Habis sudah dengan satu soal. Berikutnya. Apa yang berikutnya? Zumala'u. Zumala'u. Zumala'un wala zumala'u? Zumala'u. Zumala'u. Mamnu' minas sarf. Tidak boleh tanwin. Zumala'u. Naam. Isim zahirnya apa di sini? Hamidin. Hamid. Yarhamukallah. Yang kedua, dhamirnya apa? Ka. Ka. Anta yakni. Ah, silakan. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin. Ada perubahan tidak di tulisannya? Tidak ada. Tidak ada perubahannya. Tidak ada. Tinggal ditempel saja. Zumala'u Hamidin. Tidak ada perubahan. Nah, dari awal ini sudah mamnu' minas sarf, dari awal sudah tidak tanwinnya, maka tinggal disabung saja. Zumala'u Hamidin. Selesai. Yang mesti diperhatikan ketika ini digabung dengan dhamir. Ah, jadi bagaimana? Zumala'uka. Apa yang muncul? Wow. Wow, zumala'uka. Ah, begini sekarang. Ada apa? Wow. Asalnya ada tidak asalnya awalnya? Itu yang ingin dijelaskan di sini. Ini yang ingin dijelaskan di latihan ketiga ini. Ketika diidhafahkan ke isim zahir akan beda tulisannya ketika diidhafahkan ke dhamir. Faham tum? Faham tum? Baik. Sahlun insyaallah. Nah. Wasil ya. Ada asdiqa'u. Asdiqa'u. Nah. Al-mudarrisi. Nah. Hu. Ma ada hu. La. Hu. Kata gua hu. Nah. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'ul mudarrisi. Jamin. Asdiqa'uhu. Asdiqa'uhu. Apa yang kita tambahkan? Hah. Tambahkan apa di asdiqa'uhu ketika digabung? Apa yang muncul? Wow. Asdiqa'uhu. Lihat as Diqa'uhu. Asdiqa'uhu. Wah, jamil. Bentum, ada apa di sini? Ada waw di sini. Nah, syuf. Syufu, antum lihat. Ada waw di sini. Nah, sebagai tempat berdirinya hamzah. Nah, hamzah ini terkadang antum akan temukan di atas waw, terkadang di atas alif atau di bawah alif, terkadang di atas ya atau alif maksura. Nanti insya Allah itu kita Baitul Hamzah memang di bagian yang cukup panjang pembahasan di ilmu kitabah. Nah, sebagai permulaan begini. Paham tuh? Nah, adhunnu al-waqt intaha. Waktu sudah selesai. Cukup sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan di latihan-latihan berikutnya. Ana serahkan kepada antum, Abu Zuhri.